atau juga gila terus itu cuci jur dan kering untuk telah ya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Kita masih pada pembahasan bab kitabatil Quran. Bab tentang penulisan Al-Quran. Dijelaskan bahwasanya kitabatul Quran ada beberapa marhalah. Marhalah di zaman Rasulullah SAW, marhalah di masa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dan marhalah di zaman Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Yang kita bahas adalah marhalah di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Adapun marhalah di zaman Abu Bakar dan Uthman radhiyallahu anhuma akan dibahas pada bab berikutnya, yaitu babu ardil Qur'an, babu jam'il Qur'an. Telah dibahas beberapa poin permasalahan marhalah penulisan Quran di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dua poin yang dibawakan tadi pagi. Poin yang pertama bahwasanya sandaran pada marhalah ini adalah pada hafalan lebih banyak dibandingkan dengan tulisan, dengan tiga alasan. Kemudian poin yang kedua, pada awalnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang mencatat selain Al-Quran. Yang diperintahkan hanya menulis Al-Quran saja, supaya jangan terjadi percampuran antara Al-Quran dengan yang lain. Disebutkan dalam hadis, man kataba anni ghairal Qur'ani falyamhuh. Barang siapa yang menulis dari aku selain Quran, maka harap dihapus. Poin yang berikutnya, poin yang berikutnya adalah Al-Kitabatu Mawjudah. Wal-Qur'anu Muthbatun Fis-Suhuf. Illa annahu lam yujma' fi mushafin wahid. Ya, al-kitabatu mawjudah. Penulisan Al-Qur'an itu sudah ada di zamannya Rasulullah SAW. Wal-Qur'anu musbatun fi suhuf. Dan Al-Qur'anul Karim diitsbatkan, ditetapkan dalam suhuf, lembaran-lembaran. Illa annahu lam yujma' fi mushafin wahid. Hanya saja belum disatukan, belum dikumpulkan dalam satu mushaf. Nah, jadi di zaman dahulu warakallahu fikum, Al-Qur'anul Karim itu ada berserakan, bertebaran di lembaran-lembaran kertas, di tulang-tulang, di kayu-kayu, di papan-papan, di lempengan-lempengan batu. Ada. Taib, tetapi belum disatukan dalam satu mushaf. Barakallahu fikum. Antum katakan qala al-hafidh rahimahullah, qala al-hafidh rahimahullah, fil fatah, dalam Fathul Bari juz yang ke-9 halaman 13, kata beliau, wa kana al-Qur'anu maktuban fi suhuf, wa kana al-Qur'anu maktuban fi suhuf, lakin kanat mutafarraqatan, lakin kanat mutafarraqatan. Kata beliau, dahulu Al-Qur'anul Karim ditulis di lembaran-lembaran, tetapi tercerai-berai, ya, tercerai-berai, berserakan di mana-mana. Lanjut, fajama'aha Abu Bakar radhiyallahu anhu fi makanin wahid. Fajama'aha Abu Bakar radhiyallahu anhu fi makanin wahid. Lalu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengumpulkan lembaran-lembaran tadi di satu tempat, fi makanin wahid. Jadi lembaran kertas, papan-papan, lempengan-lempengan batu, tulang-tulang kering, nah, yang ada padanya Al-Qur'an Al-Karim dijadikan satu di sebuah tempat. Itu jamak yang ada pada masa beliau. Lanjut, thumma kanat ba'du mahfudatan. Thumma kanat ba'du mahfudatan. Ila an amara Utsmanu, ila an amara Utsmanu radhiyallahu anhu bin naskhi minha. Kemudian Al-Qur'an, Al-Qur'an yang berserakan yang telah dikumpulkan jadi satu itu setelah itu terjaga, mahfudzah, dijaga sampai ketika Utsman bin Affan radhiyallahu anhu memerintahkan untuk mentranskripnya, menasakhnya. Fa nasakha minha iddata masahif. Lanjut. Fa nasakha minha iddata masahif. Wa arsala biha ilal amsar. Intaha. Fa nasakha minha iddata masahif wa arsala biha ilal amsar. Lalu sahabat Utsman menasakh dari suhuf-suhuf tadi yang berserakan menjadi beberapa mushaf dan dikirimkan ke beberapa wilayah. Paham ya? Di zaman Rasul tertulis berserakan, tidak dijadikan satu. Di zaman Abu Bakar Siddiq dikumpulkan jadi satu, tapi belum jadi mushaf. Di zaman Utsman ditulis jadi satu dalam sebuah mushaf dan dibikin beberapa nuskhah dikirim ke beberapa tempat. Taib, sebabnya, sebab asbab kenapa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di masa beliau tidak menjadikan taib Al-Quran yang berserakan tadi di sebuah tempat dalam sebuah sahifah. Kenapa? Jawabannya dijelaskan oleh Al-Baghawi rahimahullahu ta'ala dalam bukunya Syarh Sunnah. Antum tulis, qala Al-Baghawi rahimahullah, qala Al-Baghawi rahimahullah, fi syarhi sunnah juz yang keempat halaman 519. Juz yang keempat halaman 519. Kata beliau wa yushbihu, wa yushbihu ay yakuna an-nabi sallallahu alaihi wasallam وَيُشْبِهُ أَيَّكُونَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا تَرَكَ جَمَعَهُ فِي مُصْحَفٍ وَاحِدٍ إِنَّمَا تَرَكَ جَمَعَهُ فِي مُصْحَفٍ وَاحِدٍ لِأَنَّ النَّسْخَ كَانَ يَرِدُ عَلَى بَعْضِهِ لِأَنَّ النَّسْخَ كَانَ يَرِدُ عَلَى بَعْضِهِ. Saya terjemahkan dahulu. Kata Al-Baghawi rahimahullah وَيُشْبِهِ, dan yang mendekati, yang memper, yang mirip ialah bahwasanya Nabi Muhammad SAW tidak mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf dikarenakan nasakh, tahu nasakh? Nasikh mansukh. Dikarenakan nasakh itu masih ada pada sebagian Al-Quran. Ya, dikarenakan proses nasakh penghapus, penghapusan itu masih ada pada sebagian Al-Quran. Lanjut. Wa yurfa'u syai'u ba'da syai'i min tilawatihi. Wa yurfa'u syai'u ba'da syai'i min tilawatihi kama yunsakhu ba'du ahkamih, kama yunsakhu ba'du ahkamih. Kata beliau, dan diangkat, dimansukh, diangkat sesuatu setelah yang lainnya dari bacaan Quran. Ini itu proses dimansukhnya sebagian Al-Quran terkait dengan tilawahnya, sebagaimana dimansukh juga sebagian hukum-hukumnya. Ini alasan kenapa Rasul tidak mengumpulkannya di satu mushaf, dikarenakan era itu era wahyu, masih ada sebagian ayat yang dimansukh bacaannya, sebagian dimansukh hukumnya. Jadi paham ya? Belum mengatakan setelah itu falau jama'ahu, falau jama'ahu thumma rufi'at, falau jama'ahu thumma rufi'at tilawatu ba'dihi adda dhalika ilal ikhtilaf, falau jama'ahu thumma rufi'at tilawatu ba'dihi adda dhalika ilal ikhtilafi wakhtilati amriddin, wakhtilati amriddin. Kata beliau, kalau seandainya Rasulullah SAW mengumpulkan Quran dalam satu mushaf pada masa itu, kemudian ada yang diangkat, ada yang dimansukh bacaan sebagian Quran, maka itu akan berujung kepada ikhtilaf dan percampuran perkara agama ini. Ya, dan terus rapi, jadi satu, ini diangkat, ini diangkat, ini dimansuh, ini dimansuh. Nanti ada yang ada ikhtilaf di kalangan umat ini dan ada percampuran hukum pada agama ini. Sehingga itu merupakan hikmah dari Allah Azza wa Jal, ketentuan takdir dari Allah Azza wa Jal, sengaja di era itu dia dijadikan satu mushaf. Allah menjaga Al-Quran di dada-dada para sahabat, dihafal sama mereka sampai Allah Azza wa Jal berikan taufik kepada para sahabat atau khulafaur rasyidin untuk mengumpulkannya dalam satu mushaf. Barakallahu fikum. Difahami ya? Ini alasan kenapa di era itu tidak dijadikan satu. Masih ada kemungkinan nasakh, dan juga masih ada turunnya wahyu, karena masa-masa turunnya wahyu. Barakallahu fikum. Poin yang berikutnya, awwalu man katabal wahya. Yang pertama kali menulis wahyu untuk Rasulullah SAW. Tayyib awwalu man kataba al-wahya lin-nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinah wa Ubay bin Ka'ab. Awwalu man kataba al-wahya lin-nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinah Ubay bin Ka'ab. Wa awwalu man kataba lahu bi Makkah. Wa awwalu man kataba lahu bi Makkah min Quraisy Abdullah ibnu Sa'ad bin Abi Sarah. Abdullah ibnu Sa'ad bin Abi Sarah sin ra'ha. Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah. Thumma irtadda, thumma ada ilal Islam yaumal fathi. Ini disebutkan sama Al-Hafidh dalam bukunya Fathul Bari. Al-Fatah juz yang ke-9 halaman 29. Al-Fatah atau Fathul Bari juz 9 halaman 29. Tayyib, orang pertama yang menulis wahyu untuk Rasul SAW di kota Madinah adalah Ubay bin Ka'ab. Dan orang pertama yang menulis wahyu untuk Rasul di Mekah dari kalangan Quraisy adalah Abdullah ibn Sa'ad bin Abi Sarah. Kemudian ini orang murtad dari Islam. Kemudian kembali masuk Islam ketika Fathu Mekah. Dipahami insyaAllah ya? Taib. Siapa yang masyhur? Yang paling masyhur dalam bab ini? Jawabannya Zaid ibnu Thabit. Makanya yang nanti yang akan kita bahas dalam hadisnya, yang dipanggil Rasul untuk menulis wahyu Zaid bin Thabit. Tapi dia bukan orang pertama yang menulis wahyu. Barakallahu fikum. Dipahami ya? Yang di Madinah Ubay bin Ka'ab, yang di Mekah Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah, dan yang paling masyhur dalam bab ini adalah Zaid bin Thabit. Poin yang ke? 4 atau 5? Poin yang kelima. Qala al-Hafidh rahimahullah. Wa mimman kataba lahu fil jumlah. Wa mimman kataba lahu fil jumlah. Sekarang orang-orang yang menulis wahyu di zamannya Rasulullah SAW secara global. Wa mimman kataba lahu fil jumlah. Al-Khulafa'u al-Arba'ah. Lanjut, Waz-Zubair ibn al-Awam. Waz-Zubair ibn al-Awam. Wa Khalid wa Aban. Khalid dan Aban ibn Sa'id ibn al-As bin Umayyah. Ini dua orang ayahnya sama, Khalid dan Aban, dua putra Sa'id bin As bin Umayyah. Jadi kalau mau disendirikan, Khalid bin Sa'id bin As bin Umayyah dan Aban bin Sa'id ibn al-As bin Umayyah. Wa Hamdalah ibn al-Rabi' al-Asadi. Wa Mu'aqib mim ain ya qaf ya ba. Mu'ayqib, Mu'ayqib ibnu Abi Fatimah. Mu'ayqib dengan qaf, Mu'ayqib bin Abi Fatimah. Wa Abdullah ibn al-Arqam az-Zuhri. Wa Abdullah ibn al-Arqam az-Zuhri. Wa Shurahbil bin Hasanah. Wa Shurahbil, Shurahbil bin Hasanah. Wa Abdullah bin Rawaha. Abdullah bin Rawaha. Fi akharin, dalam sejumlah sahabat yang lain yang mereka semua dikenal mencatat wahyu untuk Rasul di masa beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fathul Bari juz yang ke-9 halaman 29. Barakallahu fikum. Difahami insyaallah ya. Ini beberapa poin penting yang berkaitan dengan penulisan Al-Qur'an di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sekarang kita baca hadisnya. Faqul al-hadithur rabi' wal 20. Hadis yang ke-24. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Ubaidullah ibn Musa an Israil an Abi Ishaq an al-Bara qala. Dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu berkata, lamma nazalat, tatkala turun ayat la yastawil qa'iduna minal mu'minina wal mujahiduna fi sabilillah, An-Nisa 95, tidak sama orang-orang yang duduk enggak ikut perang dari kalangan mu'minin dan orang-orang berjihad fi sabilillah. Ketika turun ayat ini, qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Ud'u li Zaidan." Panggil untuk aku Zaid. Siapa Zaid? Zaid bin Thabit. "Wal yaji bil lawhi wad dawati wal katif." Dan hendaklah dia membawa serta, ya, dia datang membawa al-lauh. Lauh jamaknya al-wah. Ma definisinya adalah kullu sahifatin min khashabin wa katifin idza kutiba alaihi sumiya lauha. Kullu sahifatin, kullu sahifatin min khashabin wa katifin idza kutiba alaihi summiya lawha. Ya, semua lembaran baik dari kayu atau dari katif, dari tulang, apabila ditulisi sesuatu maka itu dikatakan lauh, disebut dengan lauh. Demikian disebutkan dalam kamus Al-Misbahul Munir oleh Al-Fayumi. Dipaham ya? Nanti misalkan punya kertas, punya papan, kamu tulisi, dipakai nulis, ada lauh. Ini bor ini, papan tulis ini ditulisi, ada lauh. Ya, atau misalkan ada tulang, entah tulangnya unta atau tulangnya kambing atau tulangnya sapi yang udah kering, atau ambil lempengannya itu, kamu tulisi. Ada lauh. Dipahami? Kata Rasul, panggil untukku Zaid. Dan hendaklah dia datang membawa lauh, wadawat, tinta untuk menulis, wal katif, au al katif wadawat. Al-katif ialah al-azm. Wa al-azm alladhi lil-ba'ir awishah. Al-katif jamannya aktaf. Wal-azm alladhi lil-ba'ir awishah. Kanu idza jaffa katabu fihi. Kanu idza jaffa katabu fihi. Al-katif jamaknya adalah aktaf, tulang unta atau tulang kambing. Dahulu mereka kalau tulangnya telah kering, mereka menulis di situ. Barakallahu fikum. Ini lafadznya Imam Bukhari. Antum tulis wa lafdhu Muslim. Wa lafdhu Muslim. Fa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Zaidan. Fa amara Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama Zaidan faja'a bikatifin fakatabaha. Fa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Zaidan faja'a bikatifin fakatabaha. Ya, ketika turun ayat ini Rasul memerintahkan Zaid, dia pun datang membawa katif, membawa tulang yang telah kering, dan Zaid pun menulis wahyu tadi di situ. Baik, lanjut. Thumma qala. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Uktub." Wahai Zaid, tulislah. La yastawil qa'idun. Ayat ini. Qala wa khalfa dhahri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di balik punggungnya Rasul SAW ketika itu, Amr ibn Maktum al-A'ma, ada sahabat Amr bin Ummi Maktum yang buta. Faqala, dia mengatakan, ya Rasulullah, fama ta'muruni, wahai Rasulullah, lalu apa yang kau perintahkan kepada aku? Fa inni rajulun dhairul basar, karena aku laki-laki yang buta. Bagaimana dengan aku ini? Fanasat, maka raha, maka turun di tempat itu juga. La yastawil qa'iduna minal mu'minina wal mujahiduna fi sabilillah ghairu ulid darar. Ada kata-kata penambahan ghairu ulid darar, selain yang memiliki kemadharatan. Kalau dalam mushaf ditaruh di mana nih lafadznya, Pak? Lafadznya taruh di mana nih? Setelah al-qa'idun, ya. La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairi ulul darar wal mujahiduna fi sabilillah. Nah. Turun ayat ini. Ada penambahan ghairi ulul darar, mengecualikan yang memiliki udzur kemadharatan, yang buta dan segala macam, dan mungkin berjihad. Barakallahu fiik. Tayyib, al-hadits ladhi atas. الحديث أخرجه مسلم فقال رحمه الله حدثنا محمد بن مثنى ومحمد بن بشار واللفظ بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق به نحوه. نعم حديث ini di antara faedahnya yang pertama, al-amru atau amru nabi sallallahu alaihi wasallam bi kitabatil wahyi. Amrun Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kitabatil wahyi. Rasul memerintahkan untuk mencatat wahyu. Yang kedua, fadilatu Zaid ibni Thabit. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan Zaid bin Thabit, sebab dia dipanggil khusus oleh Rasulullah SAW untuk mencatat wahyu untuk beliau. Sehingga Zaid bin Thabit min katabatil wahyi, termasuk sahabat yang masyhur di dalam menulis wahyu untuk Rasul di zaman beliau SAW. Dan disebutkan tadi beberapa sejumlah nama yang juga termasuk katibul wahyi, penulis wahyu di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, jawazu kitabatil Quran fil alwahi wal aktaf. Jawazu kitabatil Quran fil lawhi wal aktaf. Diperbolehkan menulis Al-Quranul Karim di lauh dan di aktaf. Ya, di lauh dan di aktaf. Lauh takutnya maknanya, al-aktaf jamak katif juga takutnya maknanya. Diperbolehkan ya. Baik, di zaman itu. Adapun zaman sekarang ini, dikarenakan sudah ada alat tulis yang lebih bagus, yang lebih sopan, yang lebih terhormat, maka akan lebih bagus lagi ketika menulis Al-Quran dalam kertas-kertas yang bersih, yang terjaga. Barakallahu fikum. Tapi di zaman itu, dikarenakan tidak ada, diperbolehkan menuliskannya di papan-papan, di kayu-kayu, di lempengan batu, di tulang-tulang yang kering, dan segala macamnya. Barakallahu fikum. Nama ya, hada wadih. Ada pun yang selebihnya terkait dengan masalah asbabun nuzul. Asbabun nuzul, sebab turunnya An-Nisa ayat yang ke-95 dan penambahan lafaz ghairi urid darar. Barakallahu fikum. Taib. Ada pun terkait dengan marhalah di era Abu Bakar Siddiq dan marhalah di era Utsman bin Affan akan dikaji pada pembahasan babu jam'il Qur'an, dan itu cukup panjang pembahasannya. Barakallahu fikum. Intaha. Dengan demikian selesai pembahasan tentang kitabatul Qur'an. Sekarang yang kita bahas bab yang berikutnya, babu tartibil Qur'an. Fa'akul babu tartibil Qur'an, bab tartibnya Al-Quran. Bab tartibnya Al-Quran. Kita baca hadisnya. Fa'akul al-hadithul khamis al-ishrun qala al-imam al-Bukhari rahimahullah haddathana Umay bin Bustam qala haddathana Yazid bin Zuraiy an Habib an ibni Abi Mulaikah qala ibn Zubair, berkata ibn Zubair Abdullah bin Zubair, qultu li Utsman bin Affan, saya bertanya kepada Uth bin Affan, ayat walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwaja, ayat ini Al-Baqarah 234. Qala, kata Ibnu Zubair, qad nasakhat hal ayatul ukhra, ayat ini sudah dimansukh oleh ayat yang lain. Ayat yang lain yang sebelumnya, kalau dalam tartib di Al-Baqarah ayat yang mansukh itu terakhir, yang mansukh lebih dahuluan. Ada mushaf, ada mushaf. Baik. Ayat yang di mansukh itu ayat Al-Baqarah ayat yang ke-240. Sebentar. Ayat yang di mansukh, ayat yang ke-234. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna 14 azwajah. Yang mansukh itu di ayat yang ke-240. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim ila akhirih. Artinya secara tartib itu lain. Mestinya yang memansuh tadi kembali ya. Al-Mim yang ini secara tartib di dalam Al-Qur'an itu berbeda. Semestinya yang dimansuh duluan, yang memansuh belakangan. Ternyata yang terjadi yang dimansuh di belakang, yang memansuh di depan. Artinya secara tartibnya enggak urut. Ini ditanyakan sama Abdullah bin Zubair. Kata dia, falima taktubuha, kenapa kamu tulis juga ayat itu? Ai lima taktubuha waqad arafta annaha mansukhah. Artinya, kenapa kamu tulis juga ayat itu padahal kamu tahu itu dimansukh gitu. Au tada'uha, atau sengaja kamu biarkan, ai tatruquha maktubatan, ataukah kamu biarkan ditulis seperti itu? Itu pertanyaannya Abdul bin Zubair. Ini ayat sudah dimansukh dengan ayat yang lain, kenapa kok kamu tulis juga gitu? Kamu tahu sudah mansukh, kok kamu tulis juga, kenapa? Atau memang sengaja kamu biarkan ditulis? Qala, berkata Utsman, ya ibn akhi, wahai anak saudaraku, la ughayyiru syai'an minhu min makanih, aku tidak akan merubah sedikit pun dari Al-Qur'an dari tempatnya. Yang begitu yang disebutkan dalam nas, yang disebutkan oleh Rasul, ini baru ini. Qala wa qala rahimahullahu ta'ala, haddatsana Abdullah bin Al-Aswad qala haddatsana Humayd bin Aswad wa Yazid bin Zuray'in qala haddatsana Habib bin Syahid Ali bin Abi Mulaikah taqala qala Ibnu Zubair, berkata Ibnu Zubair, qultu li Utsman, saya berkata kepada Utsman, hadhihi al-ayah adhi fil Baqarah, ayat di Al-Baqarah ini, walladzina tawaffawna minkum wa yadhuruna azwaja ila qawli ghayra ikhraj qad nasakhatha al-ukhra, sudah dimansukh oleh ayat yang lain, falima taktubuha, kenapa kamu tulis juga? Pemahaman Abdullah bin Zubair, ayat kalau sudah mansukh ya jangan kamu tulis gitu, sudah mansukh, kenapa kamu tulis juga pada titik mansukh? Qala, kata Utsman, tada'uha ya ibn akhi, biarkan dia wahai anak saudaraku, emang sengaja dibiarkan ditulis gitu. La ughayyiru syai'an minhum min makanih, aku tidak akan merubah dari Al-Qur'an sedikit pun dari tempatnya. Yani ini tauqif, ini wahyu gitu. Rasul yang naruh di situ. Ya jangan dirubah, ditulis walaupun dia mansukh. Qala Humayd au nahwa hadza, atau yang semisal itu. Taib, ini akan dirinci penjelasannya terkait dengan bab ini pada perjumpaan yang berikutnya insyaallah tabaraka wa taala. Sementara cukup. Naktafi lahuna, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhal wa hafidhakum Allah tabaraka wa taala.